من أفساد كل منهم امرأة صاحبي وابنتي وأخته وأمه. Di antara kerusakan yang merusak seluruh seorang wanita, merusak anak perempuannya, saudara perempuannya, ibunya, maka dengan perzinahan itu akan merusak alam semesta. Karena tulia mafsadatul qatl fil kibar, walihada qaranah Allah subhanahu biha fi kitabih wa rasulullah s.a.w. fi sunnati kama taqaddam. Maka yang namanya perzinahan dibacakan kerusakannya setelah pembunuhan di dalam dosa besar. Oleh karena itu Allah gabungkan di dalam Al-Quran Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan la alam ba'da qatl nafs syai'an aw a'zam min az-zina. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah membunuh melainkan perzinahan. Tentunya yang paling besar, yang paling utama adalah syirik wa kufur. Ya, bertingkat-tingkat dan bertahap. Ditafawat. Dan dosa yang paling besar setelah pembunuhan adalah zina. Bahkan dikatakan oleh sebagian salaf, zina itu hutang. Hutang itu harus dibayar. Maksudnya apa? Ketika kamu berzina, seseorang berzina, siapapun berzina, melakukan perbuatan yang haram, kalau dia tidak membayarnya, maka anaknya yang membayarnya, na'udzubillah. Makanya hutang. Siapapun yang melakukan hal itu, maka dia harus membayarnya. Na'udzubillah. Ini berat. Yang seperti itu berat. Naam. Ibarat hutang, hutang itu harus dibayar. Ya. Maka ketika seseorang melakukan perzinahan, kalau dia mau lari bertobat, Allah terima tobatnya, tetap menjadi hutang. Na'udzubillah. Hutang. Sehingga jaga kehormatan diri, jaga kehormatan yang lainnya. Jangan sampai menjadi hutang bagi diri kita, na'udzubillah, dan yang lainnya. Wa qad akala Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menekankan keharaman zina. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, dan mereka tidak berzina, وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, barang siapa yang melakukan hal itu maka dia mendapatkan dosa. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ, dosanya dilipat gandakan, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, pada hari kiamat, وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, فَقَرَنَ الزِّنَا بِشَرِكْ وَقَتْلِ النَّفْسِ, maka Allah gabungkan perzinahan dengan kesyirikan dan pembunuhan jiwa. فجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف. Allah jadikan balasan ganjaran di dalam azab berlipat ganda. Malam yarfal abd mujib dzalika bi taba wal iman wal amal salih, selama orang tersebut nah tidak melakukan dari taubat, iman, amalan saleh, ya, artinya apa? Seorang akan tinggal di dalam api neraka dengan lama dan dilipat gandakan siksanya, kecuali dia bertaubat, beramal saleh, beriman, menghapusi atau menyesali dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Ini mendekati saja tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Dilarang. La an-nahyah. Ya, ilal abad. Jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Jangan. Naam, dilarang, jangan. Kenapa jangan? Innahu kana fahisyah. Sungguhnya perzinahan adalah perbuatan fahisyah. Keji. Wasa'a sabila. Dan perbuatan yang buruk. Tetapi na'udzubillah, di zaman sekarang, zaman-zaman mendekati hari kiamat, na'udzubillah, banyaknya perzinahan. Allahul musta'an, bala malapetaka. Karena kalau perzinahan sudah banyak merajalela, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah musibah-musibah, bala malapetaka yang menyengsarakan manusia sendiri. Na'udzubillah. Kenapa mereka tidak mau mengambil yang halal? Karena agama ini adalah solusi. Agama Islam ini adalah solusi, jalan keluar. Riba yang marak pada bangsa jahiliyah dahulu kala merajalela dengan riba-riba yang ada. Dengan sekian jenis bentuk riba yang ada, yang intinya ingin mendapatkan uang. Riba itu kan mengembangkan uang, mendapatkan uang. Ar-rabu. Ya, bimana ziyadah. Riba itu mana ziyadah, dikembangkan. Dilipat gandakan uangnya. Minjam cepet dong misalkan. Minjam 100. Ah. Ya nih, saya kasih 100. Tapi balikin 120 ya. Kan berkembang, bertambah uangnya. Ah. Ya enggak? Ini riba namanya. Ini enggak boleh. Haram. Ya. Komoditi ribawiyah, komoditi ribawiyah diantaranya adalah emas, perak, gandum, garam, apa lagi? Syair, al-hintah. Ini diantara komoditi ribawiyah. Kemudian mata uang, ya, mata uang yang rupiah dengan rupiah, tapi ada tambahannya. Nah, ini diantara komoditi ribawiyah, ada tambahannya, ada faedahnya. Yang intinya dari riba, mereka ingin tambahan, uangnya berkembang, bertambah. Di dalam kehidupan jahiliyah menyebar hal itu. Ketika datangnya Islam diganti. Allah kasih pengganti. Allah kasih solusi. Allah kasih apa? Jalan keluar. Apa? Yaitu dengan jual beli. Kalau mau menambah uangnya, ya dengan jual beli, jangan dengan riba. Makanya Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini gantinya. Artinya apa? Solusi di dalam syariat ini sudah ada. Ketika seorang ingin faedah tambahan uang, yang dihalalkan adalah apa? Jual beli. Bukan dengan riba. Bukan dengan riba. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Juga di dalam masalah zina, yang diinginkan dari mereka adalah kenikmatan. Ya, kenapa mereka tidak poligami atau ta'addud zaujat bagi yang laki-laki? Ya, karena ini adalah solusi bagi mereka-mereka yang melakukan perzinahan, atau dengan bahasa kita, bahasa zaman sekarang apa, nam jajan lah apalah, al-muhim istilah mereka, tetap ya hakikatnya adalah zina. Hakikatnya adalah zina, na'udzubillah. Ya, bahkan lebih keji daripada bangga dengan perzinahan, bangga. Ya, na'udzubillah. Ini berbahaya. Islam, syariat Islam ini sudah memberikan solusi, jalan keluar. Kenapa mereka tidak mengambil Islam sebagai solusi, jalan keluar? Bagi yang syahwatnya tinggi, maka dihalalkan, dibolehkan bagi mereka untuk ta'addud zaujat, melakukan poligami. Dibolehkan. Lebih anehnya lagi, perzinahan malah dibolehkan. Poligami atau ta'addud zaujat, poligami malah dihina. Nah, ini yang berbahaya. Sudah zaman terbalik. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang al-haq. Nah, sehingga kehidupan seperti hewan, jangan sampai bala malapetaka ya Allah timpakan kepada manusia karena merebaknya az-zina wal-liwat dan juga liwat. Allah halalkan menikah laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Tidak seperti LGBT, laki-laki dengan laki-laki. Atau lesbian, perempuan dengan lesbian, dengan perempuan. Nah, ini kaum Lut. Makanya Nabi Lut alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya qaumi hadhi banati hunna athharu lakum." Wahai kaumku, nikahilah anak-anakku. Ya, hunna athhar lakum, mereka yakni wanita-wanita, anak-anak perempuan kami lebih bersih. Ya, artinya namanya laki-laki. Nah, bersihnya, cocoknya dengan perempuan, bukan dengan laki-laki lagi. Nah, demikian pula yang lain sebagai dari syariat ini sebagai pengganti dan solusi, pengganti dan solusi bagi kebiasaan orang-orang kafir sebelumnya. Maka agama Islam ini sudah sempurna, sudah lengkap. Nah, sudah sempurna dan lengkap sebagai solusi terbaik di dalam kehidupan manusia. Di negara tertentu ada yang mereka tidak mau menikah. Tidak mau menikah, yaitu dengan zina. Akhirnya apa? Terjadi bala malapetaka. Akhirnya apa? Tidak memiliki keturunan. Lambat laun, karena tidak ada keturunan, maka negaranya tidak ada penerus. Ya, negaranya tidak ada penerus, terancam punah satu negara ketika tidak ada penerus. Kenapa syariat Islam ini 6 mensyariatkan menikah, bahkan menikah lebih dari satu wanita sampai 4 bagi yang laki-laki. Tazawwajul walud al wadud fa inni mukazirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan al-walud yang banyak anaknya, bukan perempuan yang mandul, walaupun yang mandul bisa disembuhkan dengan izin Allah. Kenapa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, bahkan di antara mereka ada yang tanpa obat, yaitu dengan apa? Zikrullah, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar dan yakin. Ya, setelah sekian puluh tahun Allah berikan anak, dan itu ada. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga ayo ikhwah rahimakumullah, Islam ini sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna. Ya, solusi bagi masyarakat manusia. Jangan sampai perzinahan dilegalkan sehingga malapetaka, bencana, musibah datang silih berganti. Jangan. Lebih baik 6 kaum muslimin menjalankan syariat Islam dengan seutuhnya. Agama Islam dengan seutuhnya. Jangan sampai perempuan-perempuan muslimah pun ikut-ikutan dengan tren-tren yang ada. Maka akan berbahaya. Ya, ketika ada mungkin santri atau santriwati menikah muda, dicemooh. Enggak perlu dicemooh menikah muda. Bagus. Lah, daripada masih kecil zina muda. Ah, naudzubillah. Dan itu bangga. Perzinahan muda masih kecil. Jangan dikira hal-hal seperti itu tidak ada. Di zaman sekarang yang rusak, yang moralnya naudzubillah bukan terbelakang lagi, hancur. Dan ini didiamkan. Apakah mereka-mereka ingin menunggu azab Allah? Apakah mereka-mereka ingin menunggu siksaan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka dengan tiba-tiba? Ataukah mereka kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dipikirkan, mana yang maslahatnya besar untuk kelangsungan hidup manusia. Jangan sampai menjadikan negara-negara kafir sebagai contoh. Oh, negara kafir fulani bagus, ini itu bagus secara duniawi, tetapi mereka juga hancur, tidak ada generasi, bahkan terancam punah negaranya karena tidak ada penerus. Karena apa? Tidak mau menikah. Coba bayangkan, kalau negara punah, tidak ada generasi berikutnya, bagaimana dia akan menjalankan negaranya? Bagaimana dia akan melangsungkan kehidupan bernegara? Generasi saja tidak ada. Untuk meneruskan saja tidak ada. Bagaimana akan melawan musuh perang? Tidak akan bisa melawan penjajah kalau pasukannya saja tidak ada. Inilah mulianya Islam. Inilah sempurnanya Islam dengan menikah. Nah, sehingga agama ini sudah sempurna dan sudah mulia. Jangan dikotori dengan ma'asi wa dzunub, kemaksiatan dan dosa. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan yang jelek, yang buruk, dan perbuatan enam jalan yang buruk. Fa akhbara an fahshihi fi nafsihi wa huwa al-qabih alladhi qad tanahaqahu wa hatta istaqarra fihi fil 'uqul. Hatta inda kathirin min al-hayawan. Allah khabarkan keburukan zina itu pada dirinya sendiri. Jelek, buruk. Nah, bahkan menurut akal manusia tidak bisa diterima keburukannya. Bahkan menurut hewan pun tidak akan bisa menerima perbuatan zina. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin Maimun al-Audi, qala ra'aytu al-jahiliyah qirdan zana biqirdatin. Kata Amr bin Maimun al-Audi berkata, aku telah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet berzina dengan monyet yang lainnya. Wajdama al-qurud alaihima farajamuha farajamuhum atamata. Maka seluruh monyet-monyet yang ada merajamnya dilempar dengan batu sampai kedua-duanya itu mati. Ini hewan tidak bisa menerima perbuatan hal itu. Subhanallah jalla jalaluhu an ghayati annahu sa'sabila. Kemudian Allah kabarkan bahwasanya zina adalah puncaknya, merupakan jalan yang sangat buruk. Fainal sabilu halaka wa bawar wa iftiqari fid dunya. Karena perzinahan adalah sebab kehancuran, kebinasaan, kefakiran di dunia. Sabilu adabin wa khizin wa nakalin fil akhirah. Jalan yang menghantarkan seorang kepada azab, kepada kehinaan di akhirat kelak nanti. Walamma kana nikahu azwajil aba min aqbal khass sahu bimazid dzam. Maka tatkala ketika Allah menyebutkan pernikahan, seseorang menikahi istri dari ayahnya, mungkin ayahnya punya istri empat, cerai sudah duhul, dikawini sama anaknya, dinikahi sama anaknya, ini saja tidak boleh, ini saja jelek, buruk di dalam syariat. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, yang jelek. Wa maqta, dan perbuatan yang azab, yang mendatangkan azab. Wa sa sabila, jalan yang jelek, jalan yang buruk. Wa allaka subhanahu falahal 'abdu ala hifzi farjihi minhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan seseorang akan beruntung adalah ketika menjaga kemaluannya. Fala sabila lahu ilal falah bidunihi. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan enam di dalam kehidupannya kecuali dia harus menjaga kemaluannya. Faqala, maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Ini dia syahidnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya, mereka-mereka yang berpaling dari perbuatan sia-sia, mereka-mereka yang menunaikan zakatnya, mereka-mereka yang menjaga kemaluannya. Ini menjaga kemaluan. Nah, menjaga kemaluan banyak asbab. Di antaranya adalah dengan menundukkan pandangan, di antaranya adalah dengan menikah, di antaranya dengan berpuasa, di antaranya dengan zikrullah wa du'a wal ibadah wa tadarru ilaih, dan memohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Amma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, atau kepada budak-budak mereka, karena yang demikiannya tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, maka barang siapa yang mencari selain itu, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Wa hadza yatadammanu thalathata umur, maka yang demikian adalah terkandung tiga perkara. Anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin. Yang pertama, barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya, maka orang tersebut bukan termasuk orang-orang yang beruntung. Wa anna minal malumin, dan orang tersebut termasuk orang-orang yang dicela. Wa minal adin, termasuk orang yang melampaui batas. Fa fatahul falah, maka luputlah baginya keberuntungan. Wasdahaqa ismal udwan, dan dia berhak mendapatkan julukan permusuhan. Waja'ala fil laum, maka orang tersebut mendapatkan celaan. Famuqasatu alami syahwah wa mu'anatiha aisar min ba'di dhalika. Menjaga, menahan sakitnya syahwat, memaksanya, menekannya, lebih mudah daripada yang setelahnya. Ini pun butuh pertolongan dari Allah, butuh taufik dari Allah, butuh doa, meminta kekuatan kepada Allah. Wa nadhiru hadha anna subhanahu wa ta'ala insan wa anna khuliqa halu'a la yasbir 'ala sarra wa la dharra. Dan yang semisal semakna dengan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencela manusia. Apa? Dari segi apa? Bahwasanya manusia selalu berkeluh kesah, tidak bersabar, tidak bisa menahan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Bal idza mazal khair mana'a wa bakhil, bahkan ketika dia ditimpa, diberikan kelapangan harta kebaikan, maka dia pelit, kikir, naudzubillah. Wa idza masdal syarr jazaa, ketika dia ditimpa keburukan maka dia mencaci, memaki. Illa man istathna ba'da dzalika minan najin min khalqihi, kecuali orang-orang yang dikecualikan yang selamat dari makhluknya. Fadzakara minhu alladziina hum li furujihim haafidzun illa 'ala azwaajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'aadun. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. An ya'limahum anna musyahidun li'amalihim, dan enam, memberikan pengetahuan kepada mereka bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap amalan-amalan mereka. Muttali'un 'alaiha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat, menelaah kepada seluruhnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui khianatnya mata ini, pandangan-pandangan mata berkhianat. Maksudnya mencuri-curi pandangan, melirik baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki melirik, yang perempuan pun melirik, sama, tidak ada jaminannya. Walamma kana mabda'u dzalik min qibalil basar, maka tatkala awal dosa itu adalah dimulai dari pandangan mata. Ja'alal amra bighadhi muqaddaman 'ala hadzal farj, maka Allah jadikan pandangan mata ditundukkan, ditundukkannya pandangan mata harus lebih awal, harus lebih dahulu daripada menjaga kemaluan. Innal hawadits mabda'uha minan nadhar, karena yang namanya seluruh kejadian awalnya adalah dari pandangan. Kama anna ma'dhaman nar min mustasghari asyurur, sebagaimana api yang besar diawali dari api yang kecil. Fadakuna nadhah summa khatrah summa khutwah summa khati'ah, diawali dari pandangan, kemudian betikan, kemudian langkah yang berikutnya, kemudian adalah dosa yang dia ambil. Oleh karena itu dikatakan oleh salaf, man harrada hadzal arba'ah ahraza dinah, barang siapa menjaga dari empat perkara ini maka Allah akan menjaga agamanya. Al-lahadat wal-khatarat wal-lafadat wal-khutuat. Lahadat, ya, melihat tanpa sengaja. Al-khatarat, betikan hati. Wal-lafadat, dilafadkan, diucapkan. Al-khutuat, langkah kaki dia kemana. Betikan, kemudian enam, ungkapan hati, dilafadkan, kemudian dia, langkah kakinya mau kemana, harus dia jaga. Apakah langkah kakinya kepada ketaatan pada Allah ataukah kepada kemaksiatan? Na'udzubillah. Wa yanbaghi lil 'abdi an yakuna bawwala nafsi 'ala hadzal abwabil arba'ah, maka sepantasnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagi seorang hamba menjadi penjaga dirinya sendiri, menjaga dari empat perkara ini. Yulazimu ribat 'ala thughuriha, menjaga ribat, dijaga-jaga di perbatasan supaya jangan ada musuh masuk. Wa min hayadul 'alaihal adu, kalau ada celah di situ maka musuh-musuh pun akan masuk di situ dan menyusup. Wa yajusu khilal ad-diyar wa yatabbiru ma 'ala tatbira, maka dia akan memporak-porandakan suatu negeri dan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Awalnya adalah dari pandangan. Nah, ini semua tentunya ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, kadang manusia lalai dan banyaknya lupa lalai. Oleh karena itu jangan bosan-bosan, selalu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hal-hal yang seperti ini tidak bisa dengan kecerdasan dia. Hal-hal yang seperti ini bukan kehebatan dia. Hal-hal yang seperti ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hebatnya dia, bukan cerdasnya dia, bukan seniornya dia, bukan. bukan ini dan itu, tidak ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hebat pun tidak ada jaminan dari Allah, melainkan itu adalah taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selalu dan selalu kita mohon kepada Allah bimbingan istiqamah. Naam, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan karena kecerdasan dia sehingga dia bisa menahan panjang pandangannya. Allah alam, ketika dia sendirian sepi ya, berduaan dengan HP-nya, Allahu alam. Allahu alam. Nah, itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah anugerah dari Allah sehingga dia bisa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diajak, ditarik, diancam oleh Imra'atul Aziz. Ini diajak. Ya, bukan mencari-cari, tapi diajak, ditarik, diancam dalam satu ruangan yang tidak ada siapa-siapa. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam adalah gharib, orang jauh dari orang tuanya. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam masih muda, belia, gagah, kekuatannya hebat. Nah, dalam keadaan yang narik, yang maksa, bahkan diancam adalah yang memiliki kecantikan. Bukan wanita biasa, wanita yang cantik. Eh? Nomor satu di daerah tersebut, di negeri tersebut, bahkan memiliki kedudukan. Nah, wallahul musta'an. Kalau tidak, nah, lebih mendahulu kecintaannya kepada Allah daripada syahwatnya, nah, maka akan berbahaya. Nah, sehingga bukan karena kehebatan seseorang di dalam menghindari kemaksiatan masalah zina ini, bukan. Bukan kepintaran juga, bukan. Nah, itu adalah taufik dari Allah, anugerah, jalan, bimbingan dari Allah, kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan nam yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam nam lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada wanita tersebut. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam nam laula arra'a burhana rabbih. Naam. Apa ayatnya? Siapa apa? Nah, al-muhim ayuhallahu wa rahimakumullah, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhidullah fil mahabbah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mahabbah. Nah, Nabi Yusuf AS lebih mendahulukan kecintaannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada Imra'atul Aziz. Dan itu adalah taufik, petunjuk, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la hawla wa la quwata illa billah.